Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan Al-Quran sebagai guidance, sebagai petunjuk hidup, agar hidup kita yang sekali ini hidup penuh dengan ridho dan rahmatnya, agar hidup kita yang sekali ini hidup yang berarti karena tahu di balik tujuan dari hidup ini. Di ayat 28 ini kita masih menceritakan tentang salah satu kiat sukses menjalani hidup di dunia yang sekali ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Sabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dengan mengingati kami dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Pendengar yang dimuliakan Allah, dimulai dengan kata-kata sabar. Wasbir. Sabar adalah kunci kesuksesan. Al-Quran menggambarkan kepada kita, ketika kita membacanya, maka diantara salah satu kiat sukses dalam hidup ini, sabarlah. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam mengayomi fakir miskin, sabar dalam menangani anak yatim, sabar dalam mengasuh panti asuhan, sabar dalam mengurus masjid menjadi BKM, Badan Kenaziran Masjid. Ini dimasukkan dalam kategori ayat yang kita kaji ini. Ma'allazina yad'una rabbahum. Sabarlah kamu wahai Muhammad pada ahli sufah yang mengajak manusia yang berdoa kepada Allah di pagi dan sore. Ini juga pelajaran bagi kita umat Islam. Sabarlah wahai umat Islam yang beriman kepada Allah dan mencintai Nabi Muhammad untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang yang cinta Islam. Karena betapa cinta kita dengan seseorang, bertambah tahu kita kelemahan dan kelebihannya, bertambah tahu kita kebobrokan dan kecantikannya. Apakah kita meninggalkannya karena kebobrokan dan kelemahannya, atau kita tambah menyayanginya untuk selalu menutupi, sebagaimana sabda Nabi, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yasuddu ba'duhum ba'du. Bertambah kenal kita, bertambah tahu bobrok seseorang, sebagai seorang mukmin yang benar, dia bagaikan batu bata, dia bagaikan bangunan yang satu dengan yang lain menutupi, bukan malah menghancurkan dan memberantakan. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, sabarlah di dalam jalan dakwah, dalam berperan bersama orang-orang yang cinta Islam. Ada gesekan, tapi gesekan itu diharapkan tidak menimbulkan api perpecahan. Ada perbedaan, tetapi perbedaan itu menambah kerukunan dan indahnya warna dunia ini. Karena apa? Karena semua kita yuriduna wajhah, menginginkan keriduan Allah. Mencapai keriduan Allah banyak caranya. Di antara banyak cara ini diperlukan saling toleransi, saling sabar di antara kita. Kemudian pelajaran penting kedua, wala ta'du aynaka anhum turiduna turidu zinatal hayatid dunya. Pelajaran penting dari surat Al-Kahfi sebagaimana dianjurkan untuk membaca Al-Quran adalah dunia sarana yang baik. Jadikanlah ia sarana dan dia adalah majikan yang kejam. Jangan jadikan dunia sebagai orientasi dari kehidupan kita. Karena apa? Karena itu membuat hati kita tertutup. Kita tidak bisa lagi melihat mana kawan, mana lawan, hingga akhirnya kita mengawani lawan dan memusuhi kawan. Kita akhirnya sabar bersama dengan musuh yang sebenarnya musuh, dan kita tidak bisa sabar terhadap kawan yang berkeinginan untuk memajukan Islam. Maka semuanya itu terfokus pada pola pikir kita untuk menjadi orang yang cerdas bersama Allah. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu yang dekat kepada jalan setan. Karena apa? Karena bila kita telah menjauh dari Allah dan dekat kepada setan, kana amruhu furuto, kita telah salah jalan dan melewati batas yang telah digariskan oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran. Ustaz Fajrul, bagaimana melihat ayat 28 dari surah Al-Kahfi ini? Iya, ayat 28 dari surat Al-Kahfi ini adalah menekankan kita, yaitu ketika kita sabar, sabar itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan sini, ma'alladzina yad'una rabbahum, barang siapa yang ingin mengharapkan Allah, baik itu di waktu pagi, baik itu di waktu malam, kalau kita sudah niat semata-mata karena Allah, maka janganlah kesabaran kita itu kita tekan dengan niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak kita dapatkan di dalam kehidupan ketika orang mengatakan sabar aku ini ada batasnya. Ketika sudah mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti orang tersebut sudah tidak mengharapkan lagi dengan cara tidak langsung mardhatillah, wajah apa hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketika seseorang tersebut mengatakan ada batasnya, berarti dia sudah memakai cara lain, yaitu sabarnya selama ini bukan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sabar itu ditepatkan atau diletakkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tidak akan pernah mengukur sabarnya itu dengan mengatakan sabar itu ada batasnya. Sebab apa? Karena sebabnya adalah sabar ini adalah merupakan senjata ibadah kita yang paling mutakhir, yang paling bagus, sehingga kita mendapatkan nilai dari ibadah kita itu disebabkan oleh kesabaran kita yang selama ini sudah kita mengatakan kita campuri dengan batasan itu karena Allah. Maka kalau kita, ketika saya bertanya, kalau kita sabar ingin mendapatkan ridho Allah, kira-kira ada batasnya tidak? Tidak, malah itu adalah menjadi senjata usaha utama sabar tersebut agar kita lebih banyak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi terlebih dalam dalam kehidupan ini penuh dengan kehidupan yang dapat menghiasi kita, sehingga sangkin banyaknya perhiasan dalam hidup kita, kita tidak sempat memiliki perhiasan yang ada di akhirat. Hanya menghiasi kehidupan kita di dunia, tapi tidak pernah kita menghiasi kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Maka untuk penutup, mungkin Ustaz Zainal Arifin dapat memberikan kesimpulan dalam hal tersebut. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita simpulkan, sabar adalah kunci sukses bagi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Keberhasilan tidak dilihat dari berapa banyak harta yang telah kita kumpulkan, tetapi keberhasilan adalah dilihat dari sejauh mana amal baik yang telah kita lakukan. Betapapun kita telah memiliki apa yang sewajarnya untuk kita miliki, namun dia kurang berarti apabila dia tidak memberi kontribusi dan manfaat yang banyak bagi manusia luas. Maka jadikanlah ridha Allah sebagai orientasi hidup. Jadikanlah dunia sarana yang baik untuk meraih orientasi itu. Berbahagialah karena kita telah bersabar. Berbahagialah bersama orang-orang yang berbahagia dalam zikir dan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.